Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-16 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang sunah-sunah haji bagian yang ketiga. Di antara sunah-sunah haji adalah mengucapkan talbiyah setelah niat. Talbiyah yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membaca talbiyah ketika umrah dimulai semenjak niat sampai menjelang tawaf. Adapun membaca talbiyah ketika haji, maka dimulai semenjak niat sampai menyelesaikan jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk laki-laki disunahkan mengeraskan suaranya, adapun wanita maka melirihkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibrilu faqala li ya Muhammad mur ashabaka ay yarfa'u aswatahum bitalbiyah." Datang kepadaku Jibril kemudian berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, perintahkanlah para sahabatmu untuk mengeraskan suara mereka dengan talbiyah." Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Berkata At-Tirmidzi rahimahullah, "Wa yukrahu laha raf'u sawti bitalbiyah." Dan dibenci baginya, yaitu bagi wanita, untuk mengeraskan suara dengan talbiyah. Dan disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah ini ketika dalam perjalanan menuju ke Mekah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, turun dari bis, naik bis, dan lain-lain. Dan di antara sunah-sunah haji adalah mencium Hajar Aswad ketika tawaf, atau mengusapnya dengan tangan, atau memberikan isyarat. Barang siapa yang melewati Hajar Aswad di dalam tawafnya, maka disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, atau kalau tidak mampu, maka dia mengusapnya dengan tangan dan mencium tangannya, atau kalau tidak mampu, maka memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, datang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ke arah Hajar Aswad, kemudian menciumnya, dan beliau berkata, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sungguh aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Seandainya aku dahulu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Az-Zubair Ibnu Arabi, beliau berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang mengusap Hajar Aswad. Maka Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbilu." Al-hadith. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusapnya dan menciumnya. Dari Nafi', beliau berkata, aku melihat Abdullah bin Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya kemudian mencium tangannya. Dan dia berkata, "Ma taraktuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu." Aku tidak meninggalkan amalan ini semenjak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis Abi Tufail radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di sekitar Baitullah dan beliau mengusap rukun Hajar Aswad dengan tongkat. yang bersama beliau. Dan akhirnya beliau mencium tongkat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke Hajar Aswad adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di atas unta beliau. Setiap kali mendatangi rukun Hajar Aswad, beliau memberikan isyarat kepada Hajar Aswad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan apabila sampainya seseorang ke Hajar Aswad untuk menciumnya atau mengusapnya, tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengganggu orang lain, maka hendaklah dia meninggalkan amalan ini dan melanjutkan tawafnya. Karena mengusap Hajar Aswad adalah mustahab, adapun mengganggu manusia maka hukumnya haram. Sebagian mengatakan bahwasanya seseorang apabila mengusap Hajar Aswad dan menciumnya, maka dia mengatakan Bismillahi Wallahu Akbar, dan apabila hanya memberikan isyarat, maka cukup mengatakan Allahu Akbar. Berkata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di atas unta beliau setiap kali beliau melewati rukun Hajar Aswad, beliau memberikan isyarat dengan sesuatu yang ada di sekitar beliau dan beliau bertakbir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan telah sahih dari Abdullah bin Umar bahwa beliau menggabungkan antara membaca Bismillah dan Allahu Akbar ketika mengusap Hajar Aswad. Atsar ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.